Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kembali kita lanjutkan membaca Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abi Al-Is Al-Hanafi rahimallahu taala dengan penjelasan dari Abu Abbas Al-Adni rahimallahu taala. Qala Syarih rahimallahu taala, qala Allah taala huwal awwal wal akhir. Di Allah adalah zat yang pertama dan zat yang terakhir. Apabila sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'. Ya Allah, Engkau adalah zat yang awal, tidak ada satupun sebelum-Mu. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'. Dan Engkau adalah zat yang terakhir, tidak ada satupun setelah-Mu. Potongan dari hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Muslim. Maka perkataan Syekh Al-Musannif, Qadimun bila ibtida'in wa da'imun bila intihain, huwa makna ismihi, semakna dengan nama Allah al-awwal dan al-akhir. Al-awwal dan al-akhir. Nah. Wal ilmu bi subuti hadzainil wasfaini mustaqirun bil fitri, fa innal mawjudati labuda an tantahiya ila wajibil wujudi lidzatihi qad'an li tasalsuli. Fa inna nusaitu tusal hayawani wa nabati wal ma'ati wal ma'atina wal ma'atini wal ma'atini wa hawadisil jawi kassahabi wal matari wa wairi dhalika wa hadhil hawadisu wa wairuha laysat muntani'atan. Fa innal muntani'a la yujadu wala wajibata al-wujudi binafsiha. Fa inna wajibal wujudi binafsihi la yaqbalu al-adama wa hadhihi kanat ma'dumatan thumma wujidat wa adamuha yanfi wujubaha wa wujubaha yanfi imtina'aha wa makana qabilan lil wujudi wal adami lam yakun wujuduhu binafsihi kama qala ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun yaqulu subhanahu ahadathu min ghairi muhtisin am hum ahdathu anfusahum. Wa ma'lumun anna syai'a al-mumtaza la yujidu nafsahu. Fal mumkinu alladhi laysa lahu min nafsihi wujudun wala adamun la yakunu mawjudan bi nafsihi. Bal in hasala ma yujiduhu wa illa kana mahduman. Fa qulu ma amkana wujuduhu badalan an adamihi wa adamuhu badalan an wujudihi falaysa lahu min nafsihi wujudun wala adamun lazimun lahu. Fa idha ta'amal al-fadilu wajata ma yadhkuruhu al-mutakallimuna wal falasifatu minaturukil akliyati wajada as-sawaba minna ya'udu ila ba'di ma'zukira fil Qur'ani minna turukil akliyati bi'afsahi ibaratin wa awjaziyah wa fi turukil Qur'ani min tamamil bayani wa tahqiqi ma la yujadu indahum misluhu. Qala ta'ala wa la ya'tuna bimasalin illa jiknaka bilhaqi wa ahsana tafsiru. Nah, wal ilmu dan pengetahuan tentang adanya dua sifat ini, al-awal wal-akhir, bagi Allah itu sudah terpatri dalam fitrah. Fa'inal mawjudat, karena yang ada di dunia nyata ini labudda, tidak boleh tidak, antantahi, berakhir pada sesuatu yang wajibul wujud. Wujudnya itu wajib, yaitu Tuhan. Wujudnya itu wajibul wujud, lidatihi, karena dirinya. Kata'an, dalam rangka memutus, litasalsul, ini mata rantai yang tidak akan berhenti. Catatan kaki dua, wajibul wujud li dhatihi yutlikuhul mutakallimatu, itu dipakai oleh para ulama kalam dan ahli filsafat, wa ya'nuna, dan mereka maksudkan adalah Allah Ta'ala. Wa ta'rifuhu, definisi wajibul wujud li dhatihi adalah walladhi yakunu wujuduhu min dhatihi, yaitu sesuatu yang wujudnya itu dari dhatnya. tidak membutuhkan sesuatu yang lain aslan sama sekali. Ada yang mendefinisikannya dengan dharirul wujud, sesuatu yang vital keberadaannya. Dan ada yang mendefinisikannya dengan dialah yang tidak membutuhkan yang lain. Alladzi la yajuzu anil hudus, dia sesuatu yang tidak boleh mengalami kebaruan atau pernah mengalami ketiadaan. Wa awwalu man atlaqahu 'ala Allah, dan yang pertama kali menggunakan istilah wajibul wujud li dzatihi dalam pengertian Allah adalah Ibnu Sina. Tasalsul artinya tartibu umurin ghairu mutanahiyah, silih bergantinya perkara tanpa ada ujung akhirnya. Sehingga makna qat'an li tasalsuli artinya idza lam tantahi al mawjudat ila Allah, jika apa yang ada di alam nyata ini tidak berujung pada Allah dan penciptanya, la lazima nisa konsekuensinya ayakuna kullu makhlukin, setiap makhluk itu iktasaba wujudahu, dia mendapatkan wujudnya dari yang lain. Semacam anak mendapatkan wujudnya dari bapak, bapak mendapatkan wujudnya dari kakek dan seterusnya, ila ma la nihayata lahu, sampai sesuatu yang tidak ada ujungnya. Kalau berarti kalau terus menerus tidak ada ujungnya, berarti makhluk itu qadim nanti jadinya, dulu tanpa pernah ada putusnya, tanpa akhirnya. Ya, supaya dia hudus, bukan sesuatu yang qadim, dulu tanpa awal, maka makhluk al-mawjudah itu harus berakhir kepada wajibul wujud li dzatihi. Nah, artinya ada makhluk yang pertama, yang itu Allah ciptakan. Nah, fa'ina nusyah itu karena kita menyaksikan kebaharuan hewan, tumbuhan, bahan tambang, kemudian peristiwa di udara semacam mendung, hujan dan yang lain. Hadil hawadis, kejadian-kejadian ini bukanlah satu hal mustahil. Kalau mustahil tentu layujan tidak akan dijumpai. Juga bukan pula wajibul wujud dengan sendirinya. Karena wajibul wujud dengan sendirinya tidak mungkin mengalami ketiadaan. Sedangkan hal-hal ini karena maktumatan dulunya tidak ada, kemudian ada. Sehingga pernah tidak ada yang fi wujubaha, meniadakan kalau dia itu wajibul wujud. Dan keberadaannya meniadakan status bahwasanya dia suatu hal yang mustahil. Dan sesuatu yang bisa menerima wujud ada dan tidak ada itu tidaklah mungkin, lam yakun wujuduhu binafsihi, keberadaannya adalah dengan dirinya sendiri. Artinya la buddha ayyujidahu ghairuhu, harus ada sesuatu yang lain yang mewujudkannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka tercipta tanpa sesuatu ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri. Makna ayat ini, ahadasu, apakah mereka itu muncul baru tanpa ada yang menciptakan, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri. Setelah yang maklum bahasanya sesuatu yang baru tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Fal mungkin, maka mungkinul wujud adalah alladzi laisa lahu min nafsi wujudun wala adamun, adalah sesuatu yang laisa lahu min nafsi, pada dirinya dia tidak memiliki wujud, tidak pula ketiadaan. La yakunu mawjudan bi nafsihi, sesuatu semacam ini dia tidak bisa ada dengan sendirinya. Bal in hasala ma yujiduhu, bahkan jika terdapat sesuatu yang menciptakannya maka dia ada. Baiklah, jika tidak karena ma'duman maka dia tidak ada. Maka kullu ma, semua yang amkana wujuduhu, semua yang mungkin adanya, batalan an adamihi, sebagai ganti dari ketiadaannya. Wa adamu batalan an wujudihi, dan ketiadaannya adalah ganti dari wujudnya. Maka benda semacam ini falaisa lahu min nafsi wujudun wala adamun, maka tidaklah dia min nafsi dari dirinya itu ada, wala adamun ataukah tidak ada yang selalu melekat pada dirinya. Maka ringkasnya wajibul wujud tadi tentu Allah, dan makhluk itu statusnya mungkinul wujud. statusnya mungkinul wujud. Ini adalah pertengahan dengan yang ketiga, yaitu mumtani, satu hal yang mustahil untuk ada. Wa idza ta'ammala al-fadil, jika orang yang istimewa merenungkan maksimal apa yang disampaikan oleh para ulama ahli kalam dan filsafat min turuq al-aqliyah, yaitu metode-metode logika, wajata swaba, dia jumpa yang benar dari metode-metode tersebut kembali kepada sebagian yang telah disebutkan dalam Al-Quran berupa metode-metode akal dengan ungkapan yang lebih jelas dan yang lebih ringkas. Kemudian dalam metode Al-Quran terdapat penjelasan yang sempurna dan hasil pembahasan yang sempurna yang tidak dijumpai pada yang lain. Walaitu nakami masalih, tidaklah mereka mendatangkan subhat kepada dirimu kecuali akan kami datangkan padamu kebenaran dan sesuatu yang lebih bagus tafsirannya. Nah, nakulu lahiyan kaus lahiyan kaum istidlal labil istidlalu lahiyan kaum istidlalu bil mufadimat bil hafiyati wa ibratun nafriyati kainakul kufaa madhuhura min al umari misliyati alba ma adhuhar wa ribadil nasi ma hafi ala ghairihi wa yadharu bil insani wahidi fi hali ma hafi alaihi fi hali mutra. Wa'idun kalmuqaddimatu wa'in khanat khafiyatan faqad yusallimuha ba'dun nasi wa'yunazi'u fi ma huwa ajal ajla fi ma huwa ajla minha faqad takrahu nafsu bima al-timatu min al-bahsi al-bahsi wa nadari ma la takrahu bima al-timatu min al-umuri dhuhirati wala syaka anna ilma bisbatil soni'i bawujuba wujudihi amrun dururiun Fitriyun. Fa'in kana yahtulu libadin nasi minasubahi ma yahtujuhu ila turukin laudhiyati. Uqadun khura al-mutakalimuna fi asma'illahi ta'ala al-qadimah wa'ala sahwa minal asma'il husna. Fa'in al-qadimah fi lugatil arabi alati nazrabiha al-Qur'an wa'al-mutakadimu ala guirihi wa'yukalu hadza qadimun lil atiqi wa hadza hadisun lil jadidi falam yastamalu hadza ismu illa fil mutaqaddimi ala wirihi la fi malam yasbiqu adamun kama qala ta'ala hatta ada kalurdina qadim qadrujunul al-qadimu alladhi yabqa ila hini wujudil urjuni al-hasani faida wajada al-jadidu ila lil awali qadimun. Wa qala ta'ala fa in lam yahtadu bihi fa sayaquluna hadha ithun qadim ay mutaqaddimun fi zamani. Wa qala ta'ala afa ra'aytum ma kuntum ta'budun antum wa abahukum aqdamun fa aqdamu muballighatun fil qadimi fa minhu al-qawlu al-qadimu wal jadidu li Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa qala ta'ala yaqdumu qawmuhu yawmal qiyamati fa'uradahumun naf ay taqaddamuhum wa istamilu minhu al-fi'lu laziman mutaadiyan kama yuqalu akhadu ma qaduma wa ma hadusa wa ma hadasa wa yuqalu hada qaddamun wa hada qaddama hada wa huwa yaqdumuhu faminhu sunnati al-qadaman li anha taqaddama baqiyatu badanil lisani. Nah, ya, wala naqulu, kami tidaklah mengatakan, tidak bermanfaat beralasan dengan premis-premis yang samar dan dalil-dalil teoritis, karena samar dan jelas adalah sesuatu yang relatif. Boleh jadi jelas bagi sebagian orang sesuatu yang samar menurut yang lain. Bahkan nampak jelas bagi seseorang dalam satu keadaan satu hal yang itu tidak jelas di keadaan yang lain. Dulu dia bilang enggak jelas, setelah ini sekarang dia bisa bilang jelas. Kemudian yang namanya premis-premis logika, wa in kanat khafiyatan, meskipun itu samar, tidak jelas, boleh terkadang diterima oleh sebagian orang, padahal mereka malah berselisih dengan sesuatu yang lebih gamblang. sesuatu yang lebih gamblang mereka berselisih. Yang bawahnya, yang kurang gamblang malah di yang malah tidak ada perselisihan. Waqad tafa'a an-nafsu, dan sungguh jiwa itu merasa gembira dengan apa yang dia ketahui berdasarkan penelitian dan telaah. Satu hal yang tidaklah terjadi, tidak satu kegembiraan yang tidak terjadi bima alimatu dengan apa yang dia ketahui melalui umur zahirah dari perkara-perkara yang gamblang. Dan tidaklah dilakukan bahasanya pengetahuan tentang adanya sang pencipta dan bahasanya wujudnya itu wajib adalah satu hal yang vital dan fitrah. Baiklah, meskipun terjadi pada sebagian orang syubhat yang yukhrijuhu, mengeluarkan dia, membawa dia kepada metode-metode nadhariyah teoritis. Dan para ulama kala memasukkan dalam asma Allah nama Al-Qadim, padahal Al-Qadim bukanlah salah satu dari nama Allah yang indah. Karena Qadim dalam bahasa Arab yang dengannya Allah turunkan Al-Quran, artinya yang mendahului yang lain. Fayuqalu hadha qadim lil atiq, untuk sesuatu yang antik. Dan ini adalah hadis itu jadi. Dan mereka tidak menggunakan hal ini illa fi mutaqaddam, kecuali untuk sesuatu yang dahulu daripada yang lain. Illa fima lam yasbiqhu adamun, tidak dalam perkara yang belum pernah didahului oleh ketiadaan. Maka mereka tidaklah menggunakan, mereka orang Arab tidaklah menggunakan kata-kata ini yaitu qadim, kecuali untuk mutaqaddim ala ghairi, sesuatu yang lebih dulu daripada yang lain, bukan untuk sesuatu yang tidak didahului oleh ketiadaan. Maka di sini terdapat mungkin keterangan yang menarik. Sebagian orang tidak mempermasalahkan istilah qadim dengan alasan karena qadim itu punya dua pengertian. Artinya punya dua pengertian, bisa jadi mutaqaddim ala ghairihi, bisa jadi adalah malam yasbiquhu adam, sesuatu yang tidak pernah didahului oleh ketiadaan. Ya, maka ada sebagian tidak mempermasalahkan. Namun kalau di sini kita lihat Ibn Abil Is tidak sepakat, karena bahasa Arab yang dengannya Al-Quran diturunkan, yang namanya qadim adalah yang mutaqaddim ala ghairihi, yang lebih dulu daripada yang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sehingga rembulan itu kembali seperti tandan kurma yang kuno. Turjumul qadim artinya yang awet bertahan, ilahini wujudil urjuni tsani, sampai adanya urjun asani yang kedua. Kalau di tempat kita, urjun ini kalau di pohon kelapa tutupnya itu. Ini ada mayang, tutupnya mayang. Itu tutup mayang itu bisa sampai lama sekali bertahan di pohon. Itu urjun. Ini apa orang Jawa bilangnya, Pak? Apa mas? Mancung. Di bahasa Indonesia masih enggak ada. Manggar tutup mancung. Ya, manggar. Manggar kan ada tutupnya. Tutup manggar ke mancung. Nah, tutupnya itu. Urjunul qadim alladhiya baqa, yang masih awet ada sampai datang urjun asani. Ini faida wujita al-jadid, jika dijumpai yang baru, qila lil awal, maka kita katakan untuk yang pertama itu urjun al-qadim. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa idlam yahtadu bihi, jika mereka tidak mendapatkan petunjuk dengannya, mereka akan mengatakan ini adalah kebohongan yang qadim. Artinya mutaqaddam min az-zaman, di waktu kuno, di waktu dulu. Afawaitum ma kuntum ta'budun, apa pendapatmu tentang apa yang kalian sembah, disembah oleh kalian dan nenek moyang kalian, al-aqdamun, yang dahulu. al-aqdam itu adalah sirah mubalaghah dari qadim. Peminhu contoh yang lain ada qaul qadim dan qaul jadid bagi al-Imam Syafi'i rahimallahu taala. Contoh yang lain yaqdumu qaumahu, dia mendahului kaumnya pada hari kiamat, lalu lantas dia masukkan kaumnya dalam neraka. Ayat taqaddamuhum, mendahului kaumnya. Dan untuk qadama yaqdumu itu bisa digunakan dengan status fi'il lazim, boleh jadi boleh juga muta'addi. Contoh yang lazim, akhadtu ma qaduma wa ma hadasa, aku ambil yang dulu dan yang baru. Yang muta'addi, hadza qaddama hadza, orang ini menyampaikan atau mendahulukan yang ini. Wa huwa yaqdamu, dan dia yang mendahulunya. Wa minhu, dan karena makna ini maka telapak kaki disebut qadam. Kenapa? Li'ana taqdumu, karena dia lebih dulu daripada anggota badan manusia yang lain ketika melangkah, maka telapak kaki yang duluan, maka dia disebut qadam. Nah. Amma idkhalu qadimi fi asma'illah ta'ala fa huwa mashhurun 'inda akthari ahli al-kalam wa qad ankara dhalika katirun min as-salafi wal khalafi wa minhum Ibn Hazm wa la rayba annahu idha kana musta'malan fi nafs at-taqaddumi فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيرهم لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء الحسنى وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم والله تعالى له الأسماء الحسنى قوله لا يفنى ولا يبيد شرح إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والفناء والبيد متقاربان في المعنى والجمع بينهما في الذكر للتأكيد وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. نعم. Adapun masukkan Al-Qadir dalam nama Allah Ta'ala, maka itu masyhur di kalangan mayoritas ulama kalam. Namun ini diingkari oleh banyak ulama salaf dan khalaf, di antaranya adalah Ibnu Hazmin. Catatan kaki, Ibnu Hazmin mengatakan dalam kitabnya Durrah fi ma yajibu i'tiqaduhu faslun wa la yajuzu ayyusamma Allah Ta'ala qadima, tidak boleh Allah dikasih nama qadim karena Allah tidak menamai dirinya dengan nama itu, dan qadim adalah di antara sifat makhluk. Allah Ta'ala berfirman wal qamar qaddarnahu manazila hatta ata ka urjunil qadim. Walau apa, dan tidaklah dilakukan idza kana anahu idza kana musta'malan, jika kata-kata qadim itu digunakan fi nafsi taqaddumi, dalam pengertian semata-mata dahulu, fa inna ma taqaddam ala hawadisi, maka sesuatu lebih dahulu daripada semua peristiwa dan kejadian lebih berhak bi taqaddum, lebih berhak untuk mendapatkan dahulu daripada yang lain. Akan tetapi nama Allah adalah nama yang indah, Allah titatul ala khusus mayum dahubihi, yang nama-nama Allah itu menunjukkan ala khusus secara spesifik mayum dahubihi, hal-hal yang terpuji dengan karenanya. Wa taqaddum fi lughat, taqaddum dalam bahasa Arab itu bersifat mutlak, tidak khusus, taqaddum dahulu dari segala peristiwa. Sehingga oleh karena itu falayakunu, maka qadim bukanlah bagian dari asmaul husna, dan terdapat dalam syariat nama al-awwal, dan ini adalah nama yang lebih bagus daripada qadim, karena awal itu menunjukkan bahasanya apa yang terjadi setelahnya itu adalah ayilun ilaihi, mengikutinya, dan tabi'un lahu, menjadi dan mengikutinya, lain halnya dengan qadim. Wallahu ta'ala lalu asmaul husna. Walayafni walayabid, tidak fana, tidak pula hancur. Ini pengakuan tentang dawam Allah yang abadi. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza min Qail mengatakan setiap yang hancur, setiap yang di atas, kuluman, semua yang ada di atas bumi itu fana, dan yang tersisa adalah wajah Rabbmu Dzul Jalali wal Ikram. Al-fana wal bait itu mutaqaribani, berdekatan secara makna. Wal jamu bainahuma, titik kesamaan di antara keduanya. Wal jamu bainahuma fi dzikri, dan mengumpulkan keduanya fi dzikri dalam Al-Qur'an itu adalah mengumpulkan keduanya dalam matan adalah litakid, untuk menegaskan. Wahu aidun, dan kalimat ini juga menetapkan dan menegaskan kalimat sebelumnya, daimun bila intiha. Ini kita baca catatan kaki, terus naik kembali ke atas. Oh, satu. Oh, maaf, baca dulu. Kauluhu wala yakunu. Masalatul Qadar al-Masyuratu. Waya masalatul Qadar al-Masyuratu. Masalatul Qadar al-Masyuratu. Saya tidak ada ziyadat ziyadat bayan insyaAllah ta'ala. Catatan kaki. Hai. La yakin wa la yasul syaitun illa idha aradahu. Lakin hal hadil iradatu al-tahniyatu am asyatiyatu. La syakka in syaitu يريد بها الكونية، لأن الإرادة الشرعية قد يقصى الله تعالى كونية، حيث ينشر من العباد ما لا يجده الله شرعا، وسيأتي قريبا التفريق بين الإرادتين. خلفت المعتزلة في هذا الأصل، حيث زعمت أن الله شاء من الكافر الإيمان، ولكن الكافر شاء لنفسه الكفر، فلهذا غلبت مشيئة العبد مشيئة الرب، فلم يقم ما شاء الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. Nah, walayakunu, dan tidaklah terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Ini adalah sanggahan untuk perkataan Qadariyah dan Mu'tazilah. Mereka beranggapan bahasanya Allah menginginkan iman dari manusia seluruhnya, dan orang kafir menginginkan kekafiran, dan yang menang adalah keinginannya orang kafir. Perkataan mereka itu rusak dan tertolak karena menjelit Quran dan Sunnah dan akal sehat. Inilah permasalahan takdir yang terkenal, dan akan datang tambahan penjelasan insyaAllah ta'ala. Pengertian dari walayakun ila mayuritu artinya la yatimu, tidaklah terwujud, walayasul, tidaklah terjadi satupun kecuali apa yang Allah kehendaki. Akan tapi apakah ini rata kaumnya atau kasyariyah, tidaklah dilakukan bahasa Syekh Musannif menginginkan dengannya adalah rata kauniyah. Karena rata syariyah yaitu aturan syariat, kok terkadang Allah didurhakai di dalamnya. Haitsu yahsulu minal ibad, karena terjadi pada diri hamba sesuatu yang tidak Allah inginkan secara syariat. Fasayati qariban, dan akan datang qariban tak lama lagi pembedaan antara dua jenis iradah ini. Kemudian orang kafir menginginkan kekafiran. Mu'tazilah menyelisihi dalam masalah ini, di mana mereka beranggapan bahasanya Allah mengendaki keimannya orang kafir, akan tapi orang kafir menginginkan kekafiran untuk dirinya sendiri. lantas menanglah kehendak hamba atas kehendak Allah. Fala yakun masya Allah, maka tidaklah terjadi apa yang Allah kehendaki. Ta'ala Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan setinggi-tingginya. Nah, Qadara. Wa kadzalika yusamma al-jabariyata al-muqtajuna bil-qadari qadariyatan aidan. Wa tasmiyatu ala qaifadi al-ula al-lahu. Amma ahlus sunnati fayakununa inna allaha wa inkana yudhidul ma'asi qadaran fahuwa la yuhibbuha wa la yardaha wa la ya'muru biha. Bal yabghiduha wa yubghiduha wa yunhi anha. Wa hadha qawlu salafi qatibatan. Fa yaquluna ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakul. Wa li hadha tatqal fuqaha'u ala anna al-khalifa law qala Wallahi la af'alanna kada insya'allahu lam yahnas idha lam yaf'alhu wa inkana wajiban aw mustahabban walau qala inna in ahabba allahu hanaka idha kana wajiban aw mustahabban wal muhaqqiquna min ahli sunnati yaquluna al iradatu fi kitabillahi naw'ani iradatun qadariyatun qawliyatun khalaqiyatun wa iradatun diniyatun amriyatun syar'iyyatun. Nah, tolong bacakan catatan kaki setelahnya. Setelahnya. Al jazariyatun asbatul qadara lillahi. Asbatul qadara lillahi. Suma hulau Dizalika hatta lapau qadariyatun qudratal abdi al-abdi wa iradatan faqalu al-abdu majburun ala af'alihi wal mutazilatu lapauha anillahi mutlakon wa asbatuha Al-Jabariyatu Qadariyatan Wal-Mu'tazilatu Qadariyatan Lakin lil-Mu'tazilati Ahlaku Sanian Binihaya Dibuni Asiri Dil-Asiri Yukalu Halita Di Yaminihi Yaminihi Yahlasu wa ka'annahu minal jinsi al-ismu al-ma'asiyatu intaha wa sababu fi adami hansihi huwa maqalahu syaikhul Islam li'annahu lam yaf'alhu ulima annallaha lam yas takbu faidatun kala bahadal ijma di hadihi masalah hasab al ilmi itnani Abu Ali Muhammad ibn Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jubai Babnuhu Abu Hasim Abdissalam Ibni Muhammad Al-Mu'taziliyan. Nah, bersumu qadariyatan dan mereka disebut qadariyah karena mereka menggali takdir. Demikian juga jabariyah yang berdalil dengan takdir juga disebut takdir, disebut juga qadariyah. Maka ada istilah qudariyah nufa', ini artinya adalah orang yang qudariyah dalam artian qudariyah. Itu biasa supaya menegaskan kalau itu bukan jabariyah yang dimaksudkan, ditambahi qudariyah nufa'un, qudariyah yang menolak takdir. Karena menamai sesuatu dengan apa yang dia tolak itu sebenarnya agak agak tidak wajar dan tidak familiar. Biasanya sesuatu itu dinamai dengan apa yang dia pegangi. Maka karena dia misalnya di tempat kita ada yang kita sebut ingkar sunnah, ya, karena dia mengingkar sunnah. Ya, atau kalau di versi Arabnya Quraniyun, hanya mau pakai Quran. Nah, kan agak wajar kalau Quraniyun malah dikasih nama Hadisiyun misalnya. Kenapa disebut Hadisiyun atau Hadithiyah? Karena menolak hadis. Nah, ya, sebenarnya agak unik. Penamaan orang yang menolak takdir dengan sebutan qudariyah itu agak unik. Jarang-jarang ada padanan yang lain. Nah, umumnya penamaan ya itu berdasarkan apa yang dia tetapkan, bukan apa yang dia ingkari. Itu umumnya demikian. Ya, maka kalau jabariyah itu disebut qudariyah itu lebih pas. Jabariyah disebut qudariyah karena dia berlebihan dalam masalah takdir. Nah, berlebihan dalam masalah takfir, takfiriyah misalnya. Berlebihan dalam masalah takdir, nah, qudariyah. Dan seterusnya. Maka qudariyah itu nama untuk yang mengingkari takdir dan yang berlebihan dalam menetapkan takdir. Namun atasmiyah atau ala ta'ifatil ula aghlab. Penamaan qudariyah untuk kelompok yang utama itu mengingkari takdir itu yang lebih dominan. Adapun Ahlussunnah mereka mengatakan, maka Allah meskipun Allah menginginkan kemaksiatan secara takdirnya, namun Allah tidak mencintainya, tidak ridha dengannya dan tidak memerintahkannya. Bahkan membencinya, memarahinya, tidak menyukainya dan melarangnya. Inilah qaulus salaf, pendapat salaf qati badan seluruhnya. Salaf seluruhnya mengatakan, masallahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itulah terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Oleh karena itu para ulama fikih sepakat bahasanya jika ada orang yang bersumpah dan dia melakukan istisna dalam sumpahnya, itu pakai insya Allah. Demi Allah, sebulan ke depan saya tidak akan makan sambal, insya Allah. Ada insya Allah, namanya istisna fil yamin. Istisna artinya ucapan insya Allah fil yamin dalam sumpah. Lam yahnas, maka dia tidak batal, tidak melanggar sumpahnya jika ternyata dia tidak melakukan hal tersebut. Baik karena wajiban, meskipun yang dia lakukan itu wajib atau mustahab. Misalnya mustahab demi Allah, selama satu minggu ke depan saya akan sholat duha dua rakaat, insya Allah. Ini mustahab. Ternyata dia sholat satu hari atau dua hari dia tidak sholat duha, maka ini tidak masalah. Lam yahnah, tidaklah batal jika tidak melakukannya. Namun seandainya in ahabballah, jika Allah mencintainya, maka hanasa, maka batalah, maka dia melanggar sumpahnya jika itu sesuatu yang wajib atau sesuatu yang mustahab. Demi Allah, selama sebulan ke depan setiap hari saya akan salat duha sebanyak dua rakaat in ahabballah. Dan setelah itu dia tidak sholat duha, maka dia melanggar sumpahnya. Karena sholat duha itu semuanya, karena dia amal yang sunnah, satu hal yang pasti Allah cintai. Maka dibedakan antara insyaallah sama in ahabballah. Dan para ahli peneliti dari ahli sunnah mengatakan iradah dalam kitabullah ada dua macam, iradah qadariyah kauniyah khalqiyah dan iradah diniyah amriyah syar'iyah. Catatan kaki tadi, Jabariyah menetapkan adanya takdir dari Allah dan mereka berlebihan dalam hal itu sampai-sampai mereka mengingkari kemampuan hamba dan keinginan hamba. Faqalu lantas mereka mengatakan hamba dipaksa untuk melakukan perbuatannya. Dan Mu'tazilah meniadakannya dari Allah secara mutlak dan menetapkannya untuk hamba. Falida oleh karena itu Jabariyah disebut juga Qadariyah. Sebagaimana Mu'tazilah itu juga Qadariyah. Kan tapi yang lebih dominan adalah penamaan Qadariyah untuk golongan yang kedua. Ya, lakin Mu'tazilah aghlab, namun sebutan Qadariyah untuk Mu'tazilah itu yang lebih dominan. Kata Ibn Asir tentang Hanitha Yahnathu, itu nampaknya diambil dari kata-kata hith, artinya dosa dan maksiat. Dan sebab kenapa jika tambah insya Allah itu tidak batal adalah penjelasan Syekhul Islam Taimiyah. Dianu karena lama lam yaf'alu tatkala dia tidak melakukannya maka diketahui bahasanya Allah tidak menghendakinya. Faidah khalafa hadal ijma' ini diselisihi dalam masalah ini sebatas apa yang aku tahu diselisihi oleh dua orang, Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab al-Jubai dan anaknya Abu Hashim Abdul Salam Muhammad yang kedua-duanya adalah Mu'tazilah. Kemudian tiga itu Pak. Inahaballah. Yakni law ala qadhalikal wajib, seandainya dia kaitkan melakukan hal yang wajib atau hal yang sunnah itu dengan cintanya Allah. Faqal dengan mengatakan, wallahi demi Allah saya akan sholat, saya akan bersedekah besok jika Allah mencintainya. Dan dia tidak melakukannya, maka dia berdosa. Karena sholat dan sedekah itu sendiri satu hal yang Allah cintai dan Allah kehendaki dengan iradah syar'an dan dinan. Ya, kemudian selanjutnya baca dulu catatan ada taksim. Ada taksim huwa thariqatul a'immatil fuqaha'i wa ahlil hadits wa katsirun min ahlil maghrib. وحكى أبو المعالي أن أبا الحسن الأشعري هو أول من سوى بين الإرادتين وهكذا قال ابن عقيل مثله لكن شيخ الإسلام يقول لكني رأيته يعني أبا الحسن في المجازي قد حكى قوله عن سليمان ابن حرب وعن ابن كلاب وعن الكربيسي وعن داود ابن علي. انظر ما نشم. كمل ك atas. والمحققون. Oh, sudah dibaca dia. Sudah. Nah, wal muhaqqiqun dan muhaqqiqun dari ahli sunnah mengatakan iradah dalam kitabullah ada dua macam, iradah qadariyah kauniyah khalqiyah dan iradah diniyah amriyah syar'iyah. Hada taqsim, pembagiannya adalah jalan para imam, ahli fikih dan ahli hadis serta banyak dari ahlun nazar, yaitu ahli pemikiran, ahli telaah. Wahaka Abul Ma'ali al-Juwayni mengatakan bahasanya Abul Hasan al-Asyari adalah orang yang pertama kali menyamakan di antara dua irodah. Wahakadah demikian juga dikatakan oleh Ibn Aqil mislahu semisal itu. Akan tapi aku melihatnya itu Abu Hasan di kitabnya Al-Mujaz menceritakan pendapatnya tersebut dari Sulaiman Ibn Harab, dari Ibn Kulab, dari Karabisi, dan demikian juga dari Dawud Ibn Ali, Dawud bin Ali. Ya, maka berdasarkan kutipan Ibnu Taimiyah ini ada yang lebih dahulu daripada Abu Hasan Asy'ari, yaitu orang yang jadi sumber ilmunya Abu Hasan Al-Asy'ari. Macam Sulaiman Ibn Harb dan yang lain. Maka Abu Hasan Asy'ari mendapatkan pendapatnya ini dari Sulaiman Ibn Harb, kemudian dari Ibn Kulab dan dari Karabisi. Nah, fal-iradah syar'iyah, maka iradah syar'iyah itulah yang mengandung makna cinta dan ridha kauniyah, mengandung makna kehendak syamilah yang meliputi semua peristiwa dan kejadian. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan hidayah, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Siapa yang ingin untuk Allah sesatkan, Allah akan jadikan dadanya sempit, hawa dan sempit seakan-akan naik ke atas. Dan firman Allah Ta'ala tentang Nuh alaihissalam, tidak manfaat bagiku nasihatku jika aku ingin menasihati kalian, jika Allah ingin menyesatkan kalian. Demikian juga firman Allah Ta'ala, akan tapi Allah yaf'alu ma yurid, melakukan apa yang dia kehendaki. Adapun iradah diniyah syar'iyah amriyah, contohnya Allah menginginkan kesulitan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Firman Allah Ta'ala, Allah ingin menjelaskan kepada kalian, memberikan petunjuk kepada kalian jalan orang-orang sebelum kalian dan menerima tempat kalian, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Mereka ingin untuk ayatuba alaikum, Allah ingin supaya kalian bertobat, sedangkan orang-orang yang mengikuti syahwatnya ingin supaya kalian menyimpang dari jalan kebaikan dengan penyimpangan yang besar. Berikan juga firman Allah Ta'ala, Allah ingin memberikan keringanan untuk kalian dan manusia tercipta dalam keadaan lemah. Contoh yang lain, Allah tidak ingin menjadikan kalian min hawajin kesempitan, akan tapi Allah ingin mencucikan kalian dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya atas kalian. Dan firman Allah Ta'ala, Allah hanyalah menginginkan untuk menghilangkan kotoran dari kalian wahai keluarga Nabi, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به وأما الإرادة القومية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن قال المحقق حفظه تعالى الخلاصة أن الفرق بين الإرادتين بما يلي الأول الإرادة القومية هي المشيئة فهي متعلقة بالربوبية الثاني الإرادة الشرعية هي المحبة والرضا فهي متعلقة بالألوهية الثالث الإرادة القومية هي الواقعة فما أراد الله أراده الله كونا وقعا الرابع الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع فالله أمر أبا لهب شرعا بالإيمان لكنه أبى فوقع في الكفر لكن لو أراد الله منه الإيمان كونا ما تخلف عن ذلك الخامس ليس كل ما أراد الله كونا فقد أحبه بل منه الكفر والمعاصي السادس وكل ما أراده الله شرعا فقد أحبه. نعم. Fahadil iradah, maka iradah ini ya al-madkuah itu yang di itulah yang disebutkan dalam semisal ucapan manusia ketika ada orang melakukan kejelekan, ini adalah perbuatan yang tidak Allah kehendaki, artinya tidak Allah cintai, tidak Allah ridai, dan tidak Allah perintahkan. Sedangkan iradah kauniyah ini adalah faya al-iradah al-madkuah, itulah iradah yang disebutkan dalam ucapan kaum muslimin, masya Allah kana wa man lam yasha' lam yakun. Catatan kaki, khulasa kesimpulannya, perbedaan di antara iradah kauniyah dan syar'iyah sebagai berikut. Iradah kauniyah sama dengan kehendak, maka dia berkenaan dengan rububiyah. Iradah syar'iyah itu sama dengan cinta dan ridha, sehingga dia berkenaan dengan uluhiyah. Iradah kauniyah itulah yang terjadi dan apa yang Allah kehendaki untuk terjadi secara kaunan, secara kenyataan, waqa'a, maka pasti terjadi. Sedangkan iradah syar'iyah boleh jadi terjadi, kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Contohnya, Allah memerintahkan Abu Lahab secara syariat untuk beriman, akan tapi Abu Lahab enggan, maka dia tercantur dalam kekafiran. Namun seandainya Allah menginginkan keimanan Abu Lahab, secara kaunan, secara kauni, mata khalafa an dzalik, Abu Lahab tidak bisa meninggalkan hal itu. Dia pasti akan jadi orang yang beriman. Kemudian tidak semua orang yang Allah kendali secara kauni Allah cintai, karena di antara Allah yang Allah kendali secara kauni adalah peperangan dan maksiat. Kemudian semua yang Allah kendali secara syariat itu pasti adalah satu hal yang Allah cintai. Ya, demikian yang kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.